pertama aku mengenal cinta, bergetar jiwaku, berdebar jantungku, bila menatap sinar lembut matamu. Engkau pujaan, labuhan hati, dermaga cintaku hanyalah padamu. Rindunya hatiku, indahnya cintaku, dihiasi warna merah, kuning, hijau bagai pelangi. Cintamu padaku selembut salju di Kutub Selatan. Hangat pelukanmu bagai selimut di waktu malam. Manis tutur katamu bagai pujangga dari India. Bagai pujangga.